hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan secara sedikit rinci terkait dengan al-asma atau kata benda-kata benda. Dimulai dari jenis-jenis, dari isim atau kata benda, kemudian dari sisi i'rabnya, dari tanda-tanda i'rabnya, bahkan sekaligus dalam permasalahan yang terakhir kemarin, yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Sehingga dengan demikian selesai terkait dengan permasalahan kata benda, sehingga insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki ke permasalahan yang baru, yang akan membahas seputar al-af'al. Al-af'al yaitu kata kerja, kata kerja. Sehingga di sini tidak akan dibahas lagi masalah isim atau yang kemarin ismul ladzi la yansarif, namun lebih fokus ke permasalahan yang terkait dengan kata-kata kerja. Di situ diberikan judul oleh pengarang kitab fil af'al, yakni bab fil af'al, bab yang membahas permasalahan seputar af'al. Untuk kata al-af'al, kata al-af'al itu merupakan bentuk jamak. Bentuk jamak mufradnya yaitu fi'lun. Mufradnya yaitu fi'lun. Jamaknya adalah al-af'al. Dan di sini pengarang kita pun tidak mendefinisikan, disebabkan karena beliau sudah mendefinisikan fi'il di awal kitab ketika beliau membagi kata menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Dan masing-masing sudah didefinisikan sehingga pada bab fi'il-fi'il ini beliau tidak lagi mendefinisikan apa itu fi'il. Akan tetapi untuk memurojaah apa yang sudah dilewati pada pertemuan-pertemuan dahulu, fi'il yaitu kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan zaman atau waktu. Dia disyaratkan berkaitan dengan waktu. Nah, dengan kata atau berkaitan dengan waktu inilah yang membedakan nanti fi'il tersebut dengan isim. Kalau isim adalah kata yang memiliki makna atau menunjukkan suatu makna yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Waktu itu kan bisa jadi telah lampau atau akan datang, ya kan? Kalau seandainya buku, kita katakan buku. Buku sama sekali tidak ada kaitan dengan akan buku, telah buku, ya kan? Tidak ada kaitannya. Sehingga pada kata buku ini, maka dia dikatakan sebagai isim, disebabkan tidak ada kaitannya dengan waktu. Atau mungkin rumah, baitun, rumah. Pernahkah kita mendengar akan rumah, telah rumah? Nah, tidak ada kata yang seperti itu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu, sehingga baitun di sini adalah isim, disebabkan tidak ada kaitannya dengan waktu. Beda halnya kalau fi'il. Kalau tadi didefinisikan fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna waktu rinat bizaman dan berkaitan dengan zaman. Seperti contoh seandainya memukul. Memukul. Dari kata memukul ini kita masukkan kata telah memukul, akan memukul. Itu bagus enggak, Ikhwan? Bagus, iya kan? Masuk, bisa dimasukkan kata telah dan bisa dimasukkan akan pada kata memukul ini, iya kan? Nah, sehingga dia berkaitan dengan zaman, oleh karenanya memukul di sini adalah fi'il. Memukul di sini adalah fi'il. Nah, atau berdiri. Atau berdiri. Akan berdiri, telah berdiri, atau sedang berdiri. Nah, yakni ketika dimasukkan dengan makna-makna zaman ini, kata berdiri tersebut yakni nyambung gitu loh, iya kan? Dia baik di dalam ketika dimasukkan kata-kata dari zaman tersebut, maka dikatakan dia fi'il. Nah, walaupun semua ini kaitannya lagi dengan makna ya, dengan makna. Oleh sebab itu sekali lagi untuk permasalahan fi'il lagi ini sangat berkaitan dengan makna. Jadi dalam artian untuk mengetahui ini fi'il, ini apa namanya, paling membantu adalah ketika telah mengetahui maknanya. Kalau mungkin dari definisi sulit, kali fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna yang berkaitan dengan zaman. Kalau seandainya sulit, maka dilihat dari makna. Fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Ya kan? Menunjukkan pekerjaan atau perbuatan. Seperti memukul, berlari, berjalan, berbicara, ya kan? Apalagi tidur dan yang lainnya dari kata-kata yang mengandung makna perbuatan, maka itu adalah fi'il. Nah, itu diketahui dari maknanya. Diketahui dari maknanya, sehingga mengetahui makna ini sangat mendukung untuk mengetahui kata tersebut adalah fi'il. Sehingga mungkin kalau kita penjelaskan ini adalah bersama dari teorinya saja. Adapun terkait dengan makna arti kata berkata, maka ini lagi kembali ke kebiasaan dan seringnya kita membuka dan membaca kitab. Atau bermajelis ta'lim, ketika di situ membaca kitab, maka kita pun memiliki kitab. Faham tak faham, kita lihat di kitab tersebut. Cara membacanya, sedikit banyak kita akan mendapatkan faedah di dalam menyimak bacaan suatu kitab tersebut. Nah, ini terkait dengan al-af'al, fi'il. Nah, di sini beliau pun langsung membagi. Fi'il itu terbagi menjadi tiga. Fi'il terbagi menjadi tiga, yang kemudian nanti beliau akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis fi'il ini. Nah, fi'il terbagi menjadi tiga, yang pertama disebut dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi, atau biasa kita singkat dengan fi'il madhi. Tidak usah langsung al-fi'lul madhi, itu sulit dalam penyebutan, ya kan? Namun ringkasnya fi'il madhi, gitu saja. Fi'il madhi. Yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, atau yang biasa kita istilahkan dengan fi'il mudhari. Enggak pakai alif lam juga enggak apa-apa. Enggak pakai alif lam juga tidak masalah. Yang keempat adalah fi'il amr. Adalah fi'il amr. Jadi ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tidak ada yang keempat. Oleh karenanya ketika kita nanti membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca hadis, mendapati kata yang bermakna pekerjaan atau perbuatan, itu tidak akan keluar dari salah satu dari tiga jenis fi'il ini. Kalau dia tidak fi'il madhi, fi'il mudhari, pasti fi'il amr. Tidak ada yang jenis yang keempat lagi. Nah, lanjut ke jenis yang pertama dari fi'il. Jenis pertama dari fi'il. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi atau fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau kita terjemahkan ke menurut kata per kata, kalau al-fi'il itu artinya pekerjaan atau perbuatan, al-madhi itu artinya al-madha, yang telah berlalu, yang telah lewat. Yang telah lewat. Atau bisa juga yang telah terjadi. Nah, Sehingga di situ pun kita sudah mendapatkan gambaran, ya kan? Fi'il itu perbuatan atau pekerjaan, madhi itu namanya apa namanya yang telah lalu, yang telah lewat. Berarti kita sudah ada gambaran, oh berarti ini fi'il pekerjaan yang sudah terjadi, ya kan? Sudah ada gambaran di situ dari definisi kata per kata dari fi'il madhi. Nah, adapun secara istilahnya di sini disebutkan oleh beliau, al fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Al fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Fi'il madhi huwa, dia adalah fi'lun, fi'il, yakni kata kerja, dalla ala hadatsin, dalla yang menunjukkan, ala atas, hadatsin, hadatsin itu suatu perbuatan, kejadian. Fi'il kata kerja yang menunjukkan atas kejadian, fi zamanil madhi, fi az-zaman, itu zaman atau waktu, al-madhi yang lampau atau yang telah lewat. Kalau kita terjemahkan, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan atas kejadian pada zaman lampau, pada waktu lampau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang kejadiannya ini sudah terjadi. Berarti kalau seandainya disebut suatu kejadian, suatu fi'il, kata kerja, perbuatan dengan bentuk fi'il madhi, berarti kejadiannya tersebut telah terjadi. Misal contoh di sini, kataba ini secara makna artinya menulis. Kataba secara makna artinya menulis. Nah di sini kataba dengan makna menulis dibentuk dengan fi'il apa ini, fi'il madhi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dia sudah menulis, akan menulis, atau sedang menulis? Nah, dengan mengetahui, oh ini fi'il madhi, berarti kejadiannya sudah lewat. Berarti dia telah menulis. Bukan akan dan bukan pula sedang menulis. Akan tapi telah menulis. Loh, dari mana Anda mengetahui kalau dia telah menulis? Ini dari bentuknya. Bentuknya adalah fi'il madhi. Bentuknya adalah fi'il madhi. Sehingga dimaknakan, apa namanya, telah menulis. Fataha, contoh yang kedua, fataha. Sama semua ya, fataha, yang nanti kalau seandainya ada yang apa namanya berbeda cetakannya, fadol, sampaikan. Fataha, fataha ini artinya membuka. Artinya membuka. Nah, di sini berhubung dia disebutkan dengan fi'il madhi, dengan fi'il madhi, maka kita mengetahui kejadiannya ini sudah terjadi. Berarti kalau kita terjemahkan, fataha telah telah membuka. Fataha tadi membuka. Fataha berarti telah membuka. Loh, dari mana Anda mengetahui dia telah membuka? Ya, ini dari bentuknya, dia disebutkan dengan fi'il madhi. Disebutkan dengan fi'il madhi. Nah, atau qara'a. Qara'a artinya membaca. Nah, di sini pun disebut dengan fi'il madhi, berarti qara'a ini adalah telah membaca. Nah, kalau ditanya dia sudah membaca atau belum? Ya sudah. Lu dari mana diketahui? Dari sigha' atau bentuknya, dia adalah fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Jalasa. Jalasa artinya duduk. Artinya duduk. Ini juga berarti difahami dia telah duduk. Disebabkan karena disebutkan dengan bentuk fi'il madhi. Syariba. Syariba ini artinya minum. Artinya minum. Secara maknanya, namun kalau dilihat dari konteksnya fi'il madhi, berarti syariba ini diterjemahkan telah minum. Telah minum. Disebabkan karena dia disebutkan dengan bentuk fi'il madhi. Nah. Dan fi'il madhi, kawan, itu pasti selamanya dari harokat akhirnya, secara asal selamanya itu akan berharokat fathah. Kecuali nanti kalau dia bersambung dengan, akhirnya bersambung dengan huruf-huruf tertentu. Namun kalau dia asal tidak bersambung dengan kata atau huruf tertentu, maka selamanya akan fathah. Seperti sini, kataba, fataha, qara'a, jalasa, syariba, amila, dakhola, nazala. Nah, seperti itu iramanya. Memang mungkin ada pertanyaan, dari mana kalau kita mengetahui ini dibaca fataha? Nah, ini semua kembali ke tadi yang Ana sebutkan dari awal, yaitu apa? Kebiasaan dari membaca atau menyimak kitab-kitab bahasa Arab. Nah, karena pembahasan kita itu adalah seputar harokat akhir. Kalau harokat pertama, harokat kedua, ini dibaca fataha atau dibaca fatuha, fatiha atau fitaha. Nah, ini semua kembali ke kebiasaan kita. Oleh karenanya belajar ini, belajar nahwu ini sering saya sebutkan, ini hanya untuk membantu teori. Yang lebih penting pula adalah praktek, bagaimana kita bisa mengetahui kata per kata tersebut. Tidak lain dengan cara apa? Dengan duduk majelis ta'lim, membuka kitab, ya kan? Ketika ustadznya membuka kitab, punya kitab, ya kalau kita bisa membeli kitab, kita beli. Meskipun kita tidak paham apa di situ artinya, sulit menerjemahkan, sedikit banyaknya pasti kita akan mendapatkan faidah. Paling minimalnya apa? Kosakata yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, kosakata yang ada di dalam kitab tersebut. Baik, kembali dalam pembahasan tadi terkait dengan fi'il madhi, yaitu fi'il yang apa namanya, menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi. Nah, nah dari sini pun apa namanya, dilihat dari bahasa Arab inilah kemudian, ya walaupun bukan dari bahasa Arab kemudian diambil suatu akidah lah, namun akidah keyakinan Ahlussunnah yang dikuatkan lagi dengan ilmu lughah. Ilmu lughah, walaupun ini keluar dari pembahasan kita ya, namun tidak apa-apa kita sebutkan untuk faedah terkait dengan salah satu akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwasannya al-jannah, surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, dari mana dalilnya? Dari Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga, Allah menyebutkan u'iddat lil muttaqin. U'iddat. U'iddat itu merupakan bentuk fi'il madhi. Kalau kita artikan, u'iddat itu dipersiapkan. Nah, berhubung di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang surga dengan lafaz u'iddat yang artinya telah dipersiapkan, berarti surga itu sudah ada atau belum? Sudah. Karena kalau surga belum ada, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan lafaz u'iddat, telah persiapkan? Berarti Allah bohong. Allah mengatakan dengan fi'il madhi yang telah terjadi, yakni telah disiapkan dalam keadaan surga belum ada. Surga belum diciptakan. Berarti Allah berdusta kalau seperti itu. Waliyadzubillah tentunya. Iya kan? Tidak mungkin. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat dusta. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan terkait dengan surga dengan fi'il madhi, u'iddat, telah dipersiapkan, sehingga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasannya surga itu sudah ada. Di mana ataupun bagaimana, wallahu a'lamu bisawab, karena itu merupakan permasalahan ilmu ghaib. Sehingga yang kita yakini surga itu sudah ada, di mana dan bagaimana, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula terkait dengan neraka. Terkait dengan neraka, waquduhan nas wal hijarah u'iddat. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia, penghuni neraka itu sebagai bahan bakarnya, demikian pula bebatuan yang ada di dalam neraka itu sebagai bahan bakar neraka, uiddat lil kafirin, yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti neraka sudah ada. Dari mana kita mengetahui? Dari konteks ayat tersebut. Ketika Allah menyebutkan, menyiapkan neraka itu dengan konteks fi'il madhi, telah terjadi, berarti Allah telah mempersiapkan, telah menyiapkan. Berarti neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk terkait di mana neraka, jangan coba-coba mengorek-ngorek. Jangan coba menerka-nerka. Allah cuma mengkhabarkan kepada kita bahwa neraka sudah disiapkan. Sehingga yang kita imani adalah bahwa neraka sudah ada dan sudah disiapkan oleh Allah. Di mana dan bagaimana? Wallahu a'lamu bishawab. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah hanya mengkhabarkan bahwasanya surga dan neraka sudah disiapkan. Surga untuk orang-orang yang bertakwa, neraka untuk orang-orang yang kafir. Naam. Nah, di sini maksudnya adalah apa? Mendukung akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan para ulama nahwu sepakat bahwasanya kalau disebut dengan fi'il madhi itu pasti maknanya adalah lampau, telah terjadi. Telah terjadi. Seandainya kita sebutkan contoh, Muhammad sedang makan roti. Muhammad sedang makan roti seandainya. Nah, nanti ini terkait dengan fi'il mudhari ya, namun tidak apa-apa kita sebutkan untuk memberikan pemahaman fi'il madhi. Nah, kalau kita mengatakan Muhammad sedang, kita lihat Muhammad ini sedang makan roti dia. Sedang makan roti. Maka kalau kita hendak mengatakan dengan bahasa Arab, maka tidak boleh kita sebutkan dengan fi'il madhi. Akala Muhammadun khubzan. Akala. Tidak boleh. Kenapa? Karena akala ini sudah terjadi. Sedangkan Muhammad atau Muhammad ini sedang atau akan atau telah sedang makan. Berarti kita harus menggunakan kata kerja yang sesuai. Kalau kita tidak sesuai, khawatir nanti apa dikatakan? Berbohong loh, dia sedang makan kalau antum bilang sudah makan. Iya kan? Nah, sama juga dalam Al-Qur'an tadi. Allah tidak akan menyelisihi kenyataan. Allah tidak akan berdusta. Ketika Allah telah mempersiapkan, berarti Allah sudah menyiapkannya. Tidak mungkin Allah mengatakan sudah saya siapkan ini padahal neraka belum diciptakan. Iya kan? Sudah saya siapkan surga untuk orang yang bertakwa padahal belum diciptakan. Berarti Allah berdusta kalau seperti ini. Allahul musta'an. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Naam. Baik. Ini maksud fi'il madhi, ikhwan, yaitu kata kerja lampau yang telah terjadi. Sehingga apabila di situ ada kata kerja yang disebut dengan bentuk fi'il madhi, berarti kejadiannya telah terjadi. Naam, kita lanjut yang ke berikutnya. Kita lanjut yang berikutnya. Fi'il madhi terbagi menjadi dua. Fi'il madhi terbagi menjadi dua. Kalau tadi pertama paham ikhwan ya, insyaallah ya. Kalau untuk terkait kosa katanya, ini sulit mau dibuatkan kaidah, sulit. Terkait dengan istilahnya kosa katanya. Namun dari sisi teorinya fi'il madhi seperti ini dan seperti ini, insyaallah mudah. Kalau terkait dengan kata perkatanya, maka sekali lagi, kalau bisa ketika ada pelajaran kitab, antum punya kitab tersebut sambil menyimak. Walaupun antum seandainya tidak paham ini bacanya seperti apa, paling tidaknya kita mengetahui kosakatanya. Nah, fi'il madhi terbagi menjadi dua. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Maklum itu secara makna diketahui. Maklum ini secara makna diketahui. Dari kata alimah, ilmun, ilmu, pengetahuan, berarti maklum yang diketahui. Majhul dari kata jahlun. Jahlun ini artinya apa, Ivan? Jahl, bodoh ya, artinya bodoh atau tidak tahu. Berarti majhul yang tidak diketahui. Lawan dari maklum. Kalau maklum yang diketahui, kalau majhul yang tidak diketahui. Apa maksudnya ma'lum dan apa maksudnya majhul? Apa itu fi'il madhi ma'lum dan apa itu fi'il madhi majhul? Kalau fi'il madhi ma'lum, kalau ma'lum tadi secara makna artinya diketahui, berarti fi'il madhi ma'lum adalah fi'il madhi yang diketahui pelakunya. Apa? Subjek ya? Pelaku itu apa? Subjek ya? Nah, fi'il madhi ma'lum adalah fi'il madhi yang diketahui pelakunya. Nanti dengan contoh kita akan faham insyaallah dan lebih jelas. Gak tahu kalau dalam ilmu bahasa Indonesia apakah juga dibahas ini kata kerja yang diketahui, atau mungkin ya kata kerja aktif sama pasif ya. Iya. Ya, aktif yang dan pasif. Kalau aktif berarti yang diketahui pelakunya, subjeknya. Kalau pasif yang tidak diketahui nanti subjeknya. Nah, yang pertama fi'il madhi ma'lum, yaitu fi'il madhi kata kerja yang lampau yang diketahui pelakunya. Adapun fi'il madhi majhul itu lawannya, yaitu fi'il madhi yaitu kata kerja yang telah lampau yang tidak diketahui pelakunya. Yang tidak diketahui pelakunya. Nah, di situ disebutkan sekian banyak contoh ya. Sekian banyak contoh. Kita sebutkan dulu maklum. Maklum. Kataba artinya dia telah menulis. Dia telah menulis. Sebenarnya ini sebenarnya kalau lebih bagusnya menyebutkan contoh ini secara sempurna, secara kalimat. Secara kalimat, biar kita paham bahwasannya, oh di situ ada pelakunya. Nanti majhul juga demikian, di situ tidak ada pelakunya, tidak disebutkan pelakunya. Nah, kataba, fataha, artinya membuka. Ya ini dia, kalau apa namanya fi'il madhi ma'lum, itu memang dia berjalan disebutkan asal seperti itu, tidak ada perubahan. Syariba menulis, apa menulis, meminum. Qara'a telah membaca. Fahima telah faham. Doroba telah memukul. Qatala telah membunuh. Nazara telah melihat. Nasara telah menolong. Qatofa ini apa ya, qatofa ini apa? Memotong. Itu koto'a mungkin. Di situ apa? Memetik. Kutufuha daniyam. Memetik. Dari surah apa namanya? Al-Haqqah. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kutufuha. Memetiknya daniyah. Itu rendah. Nah, koto'fa memetik. Kalau memotong itu koto'a. Pakai ain. Kalau memotong. Golaqa menutup. Golaqa menutup. Nah, ini kalau fi'il madhi ma'lum, dia itu disebutkan yakni secara asal seperti itu, tidak ada perubahan. Contohnya kalau seandainya ditanya apa bahasa Arabnya menulis, ya berarti kita sebutkan kataba. Beda nanti kalau majhul, itu ada perubahan harokat, ada kaidahnya sendiri untuk membentuk dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum itu berjalan dengan yang datang katanya seperti itu. Tidak ada perubahan harokat padanya. Seandainya ditanya lagi, apa artinya sa'al, apa artinya bahasa Arabnya bertanya, yaitu sa'ala. Beda nanti kalau majhul itu ada kaedahnya sendiri di dalam membentuk harokatnya. Nah, kita langsung yang kedua. Majhul. Dari maklum ini sama ya, contohnya sama, dari maklum dirubah menjadi majhul. Majhul kita contohkan dulu satu, baru kemudian setelah itu kita sebutkan cara membentuk atau cara merubah fi'il maklum menjadi majhul. Kita contohkan dulu satu, sebutkan, yaitu kutiba. Dari kataba menjadi kutiba. Artinya beda, Kalau kataba, dia telah menulis. Kalau kutiba, telah ditulis. Kalau seandainya kita mengatakan telah menulis, itu kalau seandainya kita sebutkan pelakunya, bisa masuk enggak? Bisa, iya kan? Muhammad telah menulis. Kalau ditulis, bisa enggak dimasukkan subjeknya di situ, pelakunya? Sulit. Muhammad telah ditulis. Ya, enggak mungkin, iya kan? Enggak mungkin, iya kan? Berarti apa? Memang ditulis, dengan bahasa Indonesia ya, ditulis itu enggak mungkin dimasukkan padanya subjek, pelakunya. Karena akan disembunyikan, dimajhulkan. Tidak dinampakkan pelakunya. Beda kalau menulis. Bisa, Muhammad telah menulis. Kalau ditulis, Muhammad telah ditulis. Nah, tidak mungkin, iya kan? Atau contoh lain lagi, memukul. Muhammad telah memukul. Iya kan? Dipukul, walaupun Muhammad telah dipukul, tapi Muhammad ini bukan pelakunya. Iya kan? Apa dia? Dia objeknya, korbannya. Nah, beda lagi, tidak sama. Berarti memang pelakunya tidak diketahui. Beda kalau Muhammad telah memukul. Berarti pelakunya siapa? Muhammad. Iya kan? Kalau Muhammad telah dipukul, siapa pelakunya? Hah? Nggak ada. Iya kan? Muhammad telah dipukul, Muhammad ini bukan pelaku. Dia korbannya. Nah, itu maksud fi'il majhul. Dia tidak diketahui, tidak dikeluarkan, dinampakkan pelakunya. Seperti kataba, kutiba. Kalau kataba itu telah menulis, kutiba telah ditulis. Atau kita contohkan satu lagi, fataha. Kalau maklumnya fataha, kalau majhulnya futiha. Kalau fataha membuka, kalau futiha dibuka. Dibuka. Muhammad membuka pintu. Muhammad membuka pintu. Jelas, maklum, iya kan? Ketahuan. Apanya subjeknya, pelakunya. Kalau dibuka, tidak mungkin Muhammad dibuka pintu. Tidak nyambung, iya kan? Karena dia fi'il majhul, tidak akan mungkin dinampakkan di situ subjeknya atau pelakunya. Nah, ini tujuan fi'il ma'lum dan majhul dan maksudnya. Kalau ma'lum itu dinampakkan dan diketahui pelakunya, kalau majhul tidak diketahui pelakunya. Lalu bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya adalah kalau dalam bahasa Arab dengan istilah dhumma. Dhumma awaluhu wa kusira. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, nanti kita sebutkan lagi apa maksudnya dalam bahasa Indonesianya. Wa kusira ma qabla akhirihi. Nah, kalau bahasa Arabnya dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Dengan jenis fi'il madhi seperti apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nanti kalau dijadikan fi'il majhul itu pasti iramanya satu. Kalau dalam maklumnya itu kadang-kadang fa'ala. Kalau di sini kan fa'ala, fa'ala semua, ya kan? Ada syariba, nanti ada apa lagi? Dengan fa'ula. Namun kalau nanti dibentuk menjadi fi'il majhul, itu pasti nada iramanya satu. Bagaimana cara membentuknya? Dalam bahasa Arab, dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Di dhamma, huruf awalnya. Ini dalam bahasa kita ya. Di dhamma, huruf awalnya. Dan di kasrah, huruf sebelum akhirnya. Di dhamma awalnya, huruf yang pertama. Dan di kasrah, huruf sebelum akhirnya. Ingat, huruf sebelum akhirnya. Berarti dua huruf sebelum yang terakhir. Contohnya, dari kata tadi ya. Kataba. Kataba. kita rubah menjadi majhul. Kita rubah menjadi majhul. Naam. Apa tadi kaidahnya? Di dhammah awalnya. Huruf awalnya apa di sini? Kaf. Di dhammah. U. Iya kan? Dan di kasrah sebelum huruf sebelum akhirnya. Apa di sini huruf sebelum akhir? Yaitu ta di kasrah. Sehingga kataba menjadi kutiba. Ya kan? Contoh lain. Fataha. Fataha. Dirubah menjadi majhul. Di dhamma akhirnya. Huruf apa huruf pertama? Di dhamma awalnya huruf fa menjadi fu. Ya kan? Dan di kasrah huruf sebelum akhir. Yaitu ta. Ya kan? Huruf sebelum akhir adalah ta. Futiha. Contoh lain, seandainya syariba. Syariba ini artinya menulis. Ah, mau menulis lagi. Minum ya. Nah, artinya minum. Ini kan, kalau ini kan sama. Fataha, kataba, fataha. Ini syariba. Sedikit beda ya kan. Kalau fi'il madhi demikian, pada dasarnya. Ya ini dia tidak hanya fa'ala, fa'ala, fa'ala terus. Pasti ada kadang fa'ila, kadang pula ada fa'ula, polanya seperti itu. Namun kalau dirubah menjadi majhul, pasti semuanya sama. Pasti semuanya sama. Dirubah menjadi fi'il majhul syariba. Di dhammah awalnya huruf syin menjadi su, jadi syu. Dan di kasrah huruf sebelum akhir yaitu ra. Karena di sini memang sudah kasrah berarti tetap kasrah menjadi syuriba. Nah, antum lihat di sini tiga contoh dengan pola dua jenis dengan pola yang sama dan satu yang pola berbeda. Kataba, fataha, syariba. Namun ketika menjadi majhul semuanya sama. Kutiba, futiha, syuriba. Sama semua. Nah, ini cara membentuk apa namanya? Maklum menjadi majhul. Kalau seandainya kataba ini artinya telah menulis, kalau kutiba telah ditulis. Fataha artinya telah membuka, kalau futiha telah dibuka. Ini perhatikan cara menerjemahkannya. Syariba telah minum, kalau syuriba telah diminum. Telah diminum. Lalu bagaimana cara mengetahui? Ya, ini kembali lagi nanti ke apa namanya membaca, keseringan membaca. Keseringannya membaca. Nah, disesuaikan dengan kalimat apakah ini dibaca dengan apa namanya? Fi'il majhul atau fi'il ma'lum. Soalnya kalau kita hapus harokatnya semuanya sama, iya kan? Kalau seandainya kita contohkan di sini, ini harokatnya kita hapus. Nah, ada yang bisa bedakan kira-kira? Bisa enggak? Hah? Sama flex 100%. Lalu carilah cara membedakan. Ya kalimat. Kalimat. Maka sekali lagi saya sering imbau kepada ikhwan, kalau untuk mencukupkan hanya teori di sini enggak bakalan. Enggak bakalan bisa. Nah, walaupun hanya mungkin dari sisi teori, namun nanti dari sisi praktek sulit dan sangat sulit. Oleh karenanya sesering mungkin, mungkin kalau dalam rekaman ya kan, ada pembahasan kitab, kita punya kitabnya, buka. Atau mungkin di dalam majelis taklim ada pembacaan kitab, kita buka. Nah, untuk menambah wawasan kosakata. Karena ini kalau dihilangkan semuanya pasti sama harokatnya. Namun nanti kalau dari kalimat kita paham maksud kalimatnya, nah nanti kita akan bisa membaca, oh ini dibaca dengan fi'il ma'lum, kataba. Oh ini gak mungkin dibaca dengan fi'il ma'lum, berarti baca majhul, futiha, atau kutiba. Nah demikian. Nah. Nah, mantu bisa lihat di situ. Semuanya dari kutiba, futiha, sa'ala menjadi su'ila, syariba menjadi syuriba, qara'a menjadi kuri'a, fahima menjadi fuhima, daraba menjadi duriba, qatala menjadi qutila, nazara menjadi nuzira, nasara menjadi nusira, qatafa menjadi qutifa, ghalaqa menjadi guliqa. Semuanya sama dalam fi'il majhul. Adapun maklumnya memang berbeda-beda karena memang dia berasal dari bahasa Arab, tidak bisa ditentukan dengan satu kaidah tertentu. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ini pembagian fi'il madhi, ada yang maklum, ada majhul. Kalau maklum yang diketahui pelakunya, subjeknya. Kalau majhul yang tidak diketahui subjeknya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu. Ikhwan, ada pertanyaan? Naam. Setiap latihan ada maksudnya? Maksudnya kan setiap itu kan setiap ulangan ada toh. Oh. Nah, itu setiap kita ulangan. Oh, yang kemarin isim itu ya? Oh iya. Kayaknya begini, kita itu apakah kita betul paham atau tidak di dalam satu. Bagus juga sih. Kata yang mana aja, tersedia siap? Siap. Siap aja. Ya. Kita enggak. Nah. Anak-anak muda ini kadang pengajar itu memang punya anu apa firasat-firasat kasihan, kadang seperti itu. Nah, kadang seperti itu. Memang ya kita memang niatkan apa namanya? Pinginnya paham semuanya, gitu loh. Tapi kadang murid sendiri saja yang memang itu pelajar penuntut ilmu, kadang kalau kita membuat imtihan itu kadang kasihan. Karena itu memang jiwa-jiwa pengajar beda. Kalau jiwa pengajar memang yang tegas, yang memang apa namanya, dia tidak peduli harus ujian-ujian. Gitu. Memang harusnya seperti itu. Cuma karena ini musuh kita itu adalah orang-orang yang sibuk, kadang-kadang itu jiwa kita yang seperti itu lebih membesar lagi, gitu, ya, kira-kira. Lebih membesar lagi. Tapi kalau Iwan seandainya mau, siap? Siap. Kita akan buatkan imtihan. Kita buatkan imtihan. Kalau kemarin kan masalah apa namanya, isim, jenis-jenis isim ya, yang belum masuk ke irob. Kalau seandainya memang siap atau gimana? Ya. Nunggu hari Selasa aja ujiannya, biar kalau hari Sabtu ke Selasa kan panjang, ya, ya kan? Jadi kalau mungkin hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu kan tampilan nanti berarti hari Selasa lah, insya Allah. Ya, insya Allah ya, insya Allah. Karena memang saya ya kadang seperti itu, kadang-kadang kita pelajar juga istilahnya ketika di majelis memang paham yang dari penjelasan, cuma ketika di rumah memang kadang lupa. Wallahu a'lam bishawab. Berarti gimana? Hari Selasa ini ya? Insyaallah ya. Hah? Ya. Dari mana? Dari mana, Mas? Ya. Ya dari i'rab, dari bab i'rab. Dari bab i'rab sampai terakhir kemarin apa? Syarat-syarat ismul ladzi la yansharif. Iya. Berarti berapa halaman itu? Oh, di sini 1 2 3 4 5 6. 6 halaman. Bertahap lah, anu aja diniatkan biar untuk membuka saja.